السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن شار ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Nikmat iman, nikmat taufik. Karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri hal-hal tersebut dan meminta agar Allah memberikan tambahan nikmat-nikmat itu. Minta agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang harus kita minta dan kita minta setiap saat. Sebagaimana kuatkan syahadatain kita, jaga tauhid kita, iman kita, dan terus berupaya mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perbanyak salawat hadirin, dan ucapkanlah salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Hadirin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita kembali bersama kitab yang sangat luar biasa diterima oleh umat, dikaji di mana-mana, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan sebuah keberuntungan dan anugerah dari Allah kita bisa membahas buku seperti ini dan dituntun langsung oleh ulama besar seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dengan kita belajar Riyadhus Shalihin itu berarti kita belajar dengan kurikulum Imam Nawawi, langsung kurikulum ulama yang terbukti dengan taufik Allah berhasil bukan 10-20 tahun hadirin, ratusan tahun berhasil. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bab ke-21 ya. Bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi di bab ini kita dididik untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ini penting. Apalagi kondisi seperti saat ini yang banyak orang susah. Banyak orang yang masih terpuruk. Alhamdulillah angka sudah berangsur-angsur menurun. Tidak gelombang, tidak seluar biasa beberapa pekan yang lalu. Dan itu semua berkat taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dampak, efek dan lain sebagainya itu masih sampai sekarang. Ada banyak orang kehilangan orang tuanya. Ada banyak orang kehilangan suaminya. Ada banyak orang kehilangan istrinya atau anak-anaknya, dan mereka butuh pertolongan, hadirin. Atau masih ada yang isolasi dan lain sebagainya. Bab saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-Imam An-Nawawi kembali sesuai dengan metodenya, beliau memulai dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan di bab ini beliau membawakan dua ayat, lebih sebenarnya, tapi satu ayat, satu surat, surat pendek Al-Ma'idah ayat 2 dan surat Al-Asr. Kita masuk ke Al-Ma'idah ayat 2. Dan sekilas info, ayat ini sudah pernah kita angkat di bab sebelumnya, tapi gak apa-apa kita tekankan sedikit aja pada pagi hari ini, lalu kita buka sesi tanya jawab dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Ayat yang cukup panjang, enggak terlalu panjang sih, tapi lumayan. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala wal hadiy wala al qalaid wala min al baitil haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ansadduukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini poin kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Kita langsung masuk ke poin saja. Di poin, di penggalan itu Allah mengatakan, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong di atas atau dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadirin Allah muliakan, jelas sekali ya perintahnya, clear. Saling tolong-menolong di atas kebaikan, ini ayat-ayat muhkamah. Apa pelajaran yang bisa kita petik, hadirin? Pelajaran yang kita bisa petik adalah ayat ayat ini adalah perintah untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan para ulama membahas apa sih hukum tolong-menolong dan apa hukum dalam perintah di ayat ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum tolong-menolong itu wajib jika kebaikan dan ketakwaan itu wajib, dan sunnah jika kebaikan dan ketakwaan itu sunnah. Itu perinciannya. Walaupun secara umum disyariatkan dan dapat pahala, disyariatkan dan dapat pahala, tapi sebenarnya kapan jadi wajib? Jika kebaikan dan ketakwaan itu tuh wajib. Jadi berangkat dari kesimpulan ini, maka kita itu wajib nolong orang untuk bisa mengerjakan sholat lima waktu, hadirin. Ada orang pengen wudhu gitu untuk sholat zuhur tapi gak ada air, kita tuh wajib bantu dia. Pakai air ini aja mas, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita disuruh saling support. Itulah. Ada teman kita, ada perempuan, ada wanita ingin berhijab tapi gak punya hijab, berarti wajib ditolong gitu. Saya langsung buka lemari yang akhwat gitu, ibu-ibu, apa, aku pakai ini aja dulu, udah jangan mikir-mikir, ini wajib kita tolong karena dia mau mengerjakan kewajiban gitu kan. Sholat di tempat umum terus ngelihat ada wanita pengen sholat, pas nyari mukenanya nggak ada gitu. Di kondisi normal misalnya, nah kita apakah ini aja, walaupun dia keluar tidak menutup aurat itu sebuah kesalahan jelas, tapi kan sebagaimana dia harus menutup aurat, dia harus sholat juga. Jadi bantu yang bisa kita bantu, hadirin. Jadi jangan siapa suruh dia gak tutup aurat, ribet sendiri kan, biar tahu rasa. Nah itu jangan begitu. Semoga dengan kita bantu dia, dia jadi terenyuh, tergugah oleh kasih hidayah, lalu dia berusaha menutup aurat berikutnya. Tentu saja jika kondisi aman gitu, dari faktor kesehatan atau penularan virus apapun gitu, misalnya kalau sekarang COVID. Tapi kalau di kondisi normal dan seterusnya, apa yang bisa kita bantu? Bantu, hadirin. Yang bisa kita bantu, bantu. Dan sebaliknya, bukan sebaliknya, dan kalau amalan itu sunnah, maka membantunya sunnah juga, kata para ulama. Bantunya sunnah juga. Ada orang pengen puasa Al-Muharram tapi gak punya makanan sahur, bantu hadir. Gak ada makanan buka yang mumpuni ya gitu, ya mungkin ada sedikit. Dia cuma punya air putih, gak punya makanan, abantu. Jadi banyak banget lah hadir. Dan sekali lagi pada dasarnya, membantu adalah sebuah syariat yang jika kita lakukan, kita dapat pahala. Termasuk membantu hal-hal yang mubah. bantu orang nyebrang gitu. Ah itu bantu. Lihat kakek-kakek mau nyebrang tapi takut-takut. Jadi hadirin Allah muliakan, perlu kita bantu, dan mental ini harus kita bangun. Mental ini harus kita bangun. Itu poin yang sangat jelas dan gamblang dalam ayat ini. Poin yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, dijelaskan oleh sebagian para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dijelaskan oleh Ibnu Khaldun rahimahullah, bahwa perintah gitu ya, perintah saling tolong menolong itu sebuah pesan yang jelas, sebuah pesan yang sangat-sangat jelas, bahwa manusia itu, hamba itu gak mungkin bisa mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Dia gak mungkin bisa mengerjakan kebaikan, dan gak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa sendirian. Gak bisa. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, فَإِنَّ الْعَبْدَ وَحْدَهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِعِلْمِ ذَلِكَ وَلَا بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. Gitu. Hamba itu gak akan bisa ngerjain segala sesuatunya sendirian dan gak punya kemampuan untuk demikian. Jadi kita ini gak punya kemampuan untuk jadi orang baik sendirian. Nah, itu. Ini kaidah umum ya, kecuali kalau Allah takdirkan demikian, itu beda lagi, nanti Allah yang bantu. Karena bedakan antara orang yang gak mau saling tolong-menolong dengan orang yang gak bisa, gitu loh, kan beda lah. Kalau gak bisa hukumnya beda. Wong gak bisa makan makanan yang halal karena misalnya terdampar di sebuah tempat dan di tempat itu hanya ada makanan yang haram, kalau gak makan dia bisa meninggal, maka kan kaidahnya ad-darurat tubihul mahdura, kondisi darurat itu membolehkan hal yang haram. Dalam konteks tersebut, dalam kondisi darurat. Jadi bedakan orang yang enggak bisa dan enggak mau. Itu nyendiri aja gitu dia. Diajak gabung enggak mau. Atau gak mau berusaha untuk saling tolong-menolong, gak mau berusaha, bahkan cenderung one man show terus. Itu tuh sikap seperti itu tidak tepat. Karena kalau seorang hamba bisa menyelesaikan segala urusannya sendirian, dia bisa jadi orang yang bertakwa sendirian, menjadi orang yang baik banget itu sendirian tanpa bantuan siapapun, maka gak ada perintah untuk saling tolong menolong. Jadi manusia hamba itu gak bisa, namanya juga hamba, hamba kan banyak kelemahan. Jadi dia itu tuh gak bisa sendirian. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faqtadat hikmatu Rabbi subhanahu wa ta'ala an ja'alan naw' al-insaniya qa'iman ba'duhu bi ba'd mu'inan ba'du li ba'd. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini membuat bahwa manusia itu bisa berdiri dengan support di antara satu sama lain. Gitu loh. Jadi baru bisa berdiri kalau disupport satu dengan yang lain. Mu'inan ba'duhu li ba'd. Dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Ya kalau gak ada yang nolong kita pas kita lahiran, bukan kita jadi ibu ya, kita jadi bayi ini, ya mati kita hadirin. Kan harus ada yang gendong, harus ada yang ini. Kita harus dikasih makan, disusuin. Ya kalau gak ada yang nolong, itu bayi umur satu hari suruh cari makan sendiri. Ya bu, itu bayi bukan diselimutin, nanti dia langsung dipakein kain kafan. Gak bisa. Tidak bisa. Semua harus sadar masalah ini bahwa gak bisa. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah. Jadi hadirin Allah muliakan. Hendaknya kita sadari. Makanya kan apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 35. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhik. Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-35. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhik. Allah berfirman, kami akan support kekuatanmu dengan saudaramu, melalui saudaramu. Sana syuddu abdudaka bi akhik. Itu Allah itu support, Allah itu bantu kita melalui saudara kita hadir. Melalui saudara kita. Itu hal yang sangat jelas. Sana syuddu 'adudaka bi akhik. Kami akan tolong Anda melalui saudara Anda. Dan tahukah kita bahwa ayat ini pertama kali itu untuk Nabi Musa alaihissalam. Ini konteksnya Nabi Musa, sebelum kita semua. Ya kalau Nabi Musa alaihi salam, salah satu ulul azmi minar rusul, salah satu dari 5 rasul terbaik, yang paling sabar, yang paling luar biasa, itu Allah masih mengatakan sana syuddu 'adudaka bi akhik, dan kami akan dukung engkau melalui saudaramu. Ya apalagi kita hadirin. Apalagi kita enggak bisa kita. Enggak bisa. Enggak bisa kita jadi orang bertakwa sendirian. Gak punya kekuatan kita. Makanya kata Ibnu Khaldun, qad 'urifa wa thabata anna al-wahida min al-bashar ghairu mustaqil li tahsil hajatihi fi ma'ashihi. Sudah diketahui secara jelas, sudah ditetapkan seorang manusia itu enggak bisa sendirian dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, enggak bisa. Nah, dari sini hadirin Allah muliakan, kita menyadari bahwa perintah untuk saling tolong-menolong di atas ketaatan atau kebaikan dan ketakwaan memberikan pesan yang dalam bahwa kita ini makhluk yang lemah. Makanya disuruh tolong-menolong. Kalau kita makhluk yang kuat, yang independen, maka perintahnya bisa jadi terbatas sampai bertakwalah masing-masing. Gitu. Kan masing-masing jago, bisa, udah masing-masing. Ini disuruh saling tolong-menolong. Wong Nabi Musa aja tadi sana syuddu abudaka bi akhik, kami akan tolong engkau, support engkau melalui saudaramu. Itu Nabi Musa diri. Itu Nabi Musa alaihi salam. Dan saudara di sini juga enggak main-main. Yang dimaksud saudara di sini siapa? Nabi Harun. Bukan kan Nabi Musa jago, udah kasih yang ini aja. Yang junior-junior. Enggak, Nabi Harun yang ini. Lihat support sistemnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu nama-nama besar. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nabi terbaik, manusia terbaik di dunia dari awal sampai akhir. Tapi yang mensupport beliau, sahabat-sahabat beliau, itu manusia-manusia terbaik juga. Bukan yang dikasih yang gak jelas-gak jelas. Gitu. Makanya kita gak ditakdirkan di zaman itu, yang kita bukan yang terbaik kok. Coba ya Pak Ustadz, aku itu di zaman Nabi SAW. Kalau Anda di zaman Nabi, bisa jadi Anda supportnya Abu Jahal, Abu Lahab. Mau disuruh sholat aja susah. Padahal di kondisi aman. Gimana di kota Mekah dulu orang sholat digebukin, disiksa. Jadi ini kita harus sadar hadir, bahwa ini adalah pesan bahwa kita ini lemah. Kita lemah. Jadi orang yang lemah kayak kita ini harus tahu diri gitu loh hadirin. Harus tahu diri. Jangan sok-sokan, sok kuat. Ini kita lemah jelas sudah. Gimana mau bicara besar? Mau untuk makan nasi uduk aja harus beli gitu loh. Itu. Wong hanya untuk minum kopi aja harus mesen. Enaknya ngopi nih. Gimana? Mesen. Gimana mau bicara halal sendirian? Gitu. Gimana mau bicara halal? Wong mau makan cilok sama seblak aja harus PO. PO, cilok aja PO. Terus mau, gue sendirian aja. Ya Allah, orang makan cilok aja PO. Gimana seblaknya udah datang belum? PO 3 hari. Oh iya, ya. Sabar, sabar. Itu menyombong, subhanallah. Jadi kita harus sadar ini ketika wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oh iya, saya ini lemah ya, makanya disuruh tolong menolong. Jadi harus tahu diri. Dan yang pertama kali kita harus tahu diri adalah di hadapan al-qawi, al-jabbar, al-mutakabbir, al-aziz, al-karim. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa, al-azim. Loh, kita itu tadi wong cilok aja PO kok gak mau sholat itu loh. Mas, gimana kalau kita sholat dulu? Semoga Allah kasih pertolongan. Enggak, nanti-nanti, ini belum selesai, masih harus saya pikirkan. Gak nyadar ini, kita ini lemah, pikiran kita ini lemah. Itu para nabi alaihi musallatu wassalam, kalau ada masalah, kata Rasul SAW, sholat rokaatain, itu mereka sholat 2 rokaat. Itu para nabi, mayoritas para nabi itu dari Bani Israel. Bani Israel itu bangsa tercerdas di dunia. Itu kalau ada masalah sholat 2 rokaat. Kita jangankan orang tercerdas di dunia, waktu SMA aja gak pernah 10 besar. SMA kita juga bukan SMA favorit. Begitu ada masalah, sok ngurusin sendiri itu loh. Lur, kembali dulu kepada Allah. Kan lemah nih. Kan sadar gak sih, perintah saling tolong-menolong sesama kita itu kan menunjukkan kalau kita butuh konsep saling tolong-menolong dengan manusia agar bisa bertakwa, ya apalagi dengan pertolongan Allah. Kan harus mikirnya begitu, hadirin. Wong sama manusia aja kita butuh untuk bisa bertakwa, masa gak butuh pertolongan Allah untuk bertakwa? Itu kan lebih utama lagi. Tapi manusia begitu sih, zoluman jahula itu loh, zolimnya minta ampun, bodohnya kelewatan kita itu. Surat apa? Al-Ahzab ayat 72. Gitu. Zolu innahu kana zoluman jahula. Manusia itu zolimnya kelewatan, bodohnya kebangetan. Gitu. Ada seorang raja lagi sidak rakyatnya. Terus rakyatnya lagi ada yang rumahnya roboh, lagi dibantu sama tetangga-tangganya untuk membangun rumahnya kembali. Terus rajanya datang nanya, ada yang bisa saya bantu, kata raja. Nah, ini rakyatnya pintar, kata dia. Ya, para raja lihat sendiri deh. Wong saya aja butuh bantuan tetangga, apalagi engkau sang raja. Kan gitu pola pikirnya. Wong sama tetangga aja saya butuh, kalau enggak rumah ini enggak bisa dibangun, ya apalagi sama rajanya. Oh ya, benar juga, kata raja. Itu hadir. Ini sesama manusia. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta? Yang kalau Allah ingin tolong kita, tinggal bilang kun fayakun, selesai ini masalah. Tapi kan kita sombong, hadirin, gak mau tuh. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi harus tahu diri lah. Nah, setelah tahu diri di hadapan Rabbul Alamin, baru tahu diri dengan sesama manusia, sesama orang-orang beriman. Gitu lah. Oh, kita ini butuh saling tolong-menolong. Jadi jangan sombong di hadapan orang, jangan ngeremehin orang. Hadirin, sebagian ulama klasik aja sampai mengatakan, sampai kita itu butuh sama orang-orang yang fakir miskin. Kenapa? Karena kalau gak ada mereka, kita bingung mau sedekah sama siapa. Kalau gak ada mereka itu, kita gak bisa mengamalkan syariat sedekah. Gitu lah. Misalnya, mau kasih siapa sedekah nih? Gak ada orang fakir miskin. Makanya sebagian ulama klasik itu tuh begitu ada orang fakir yang benar-benar butuh ya, itu dia bersyukur sama Allah, alhamdulillah, dan berterima kasih sama tuh orang, makasih banyak ya, kalau enggak repot hisab saya nih. Jadi hadirin Allah, kita ini harus tahu diri. Sampai-sampai sebagian ulama klasik mengatakan, hadirin, jangan pernah menunjukkan kebencian Anda pada seseorang, karena Anda tidak pernah tahu kapan Anda membutuhkan diri dia. Jadi kalau kita gak suka sama orang, ya udah, gak usah berkoar-koar, gak usah ditunjukkan, gak usah apa namanya, didiamkan, dicueki segala macam. Kalau kita gak suka, karena kita gak pernah tahu, bisa jadi suatu saat ada hal yang harus kita lakukan dan pintu masuknya hanya dari dia. Jadi Allah takdirkan pintu masuknya hanya dari dia. Itu kan repot hadirin. Akhirnya kita jilat ludah kita sendiri. Atau gengsi, enggak. Dia dengar. Akhirnya enggak ketolong kita. Itu. Sampai demikian. Jangan tunjukkan kebencian Anda kepada seseorang. Karena Anda enggak pernah tahu kapan Anda membutuhkan dia. Apalagi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang soleha. Udah deh, tahu diri aja deh. Merapat, mendekat, bangun hubungan baik. Jangan jauh-jauh. Karena kita gak akan bisa jadi orang bertakwa, jadi orang baik, tanpa support system, tanpa saling tolong-menolong di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan gak boleh diantara kita menyombongkan dirinya, merasa pintar. Gitu hadirin. Merasa hebat, merasa berjasa, gak bisa. Kita ini lemah. Kita ini lemah. Dan para ulama kita mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah itu merahmati orang yang tahu dirinya sendiri. Tahu diri gitu. Tahu diri. Di antaranya tahu dirinya itu lemah. Nyadar. Jadi dia bisa bersikap dengan bijak dan tepat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Udah jam segini hadirin nih. Ada sesi tanya jawab gak? Ya, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni Imam Nawawi, Ustadz, tim keluarga, jamaah dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah berarti kita harus bergantung dengan orang lain? Saya berusaha membantu teman saya dalam kebaikan, namun setelah mereka mendapatkan yang mereka inginkan, mereka meninggalkan saya seakan-akan saya hanya dimanfaatkan. Apakah kita berharap ditolong oleh orang seperti mereka? Memang benar esensinya ini karena dosa saya. Saya jadi merasa lebih baik, tidak naif dalam membantu orang dan lebih baik bekerja sendiri dengan meminta pertolongan kepada Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk menajamkan pembahasan kita. Makasih atas pertanyaannya. Nah, ini contoh nih. Kita aja butuh sama penanya, gitulah hadirin. Kalau nggak, misalnya beliau nggak nanya, kita nggak menajamkan materi hari ini. Ini nih, gitu loh artinya. Jadi poinnya gini loh hadirin. Bukan artinya hati kita bergantung sama makhluk, bukan. Hati itu tetap bergantung dan tawakal kepada Allah. Tapi secara tabiat, untuk mewujudkan ketakwaan dan kebaikan, itu kita harus saling tolong-menolong secara teknis. Gitu loh. Iya kan, tanpa harus menggantungkan hati kita ke person tertentu atau ke makhluk tertentu. Contoh penanya, beliau sampaikan, beliau punya teman atau punya orang gitu, lalu berusaha membantu. Ketika selesai dibantu, nih teman-teman pergi. Jadi ini teman-temannya mazhabnya mazhab oportunis gitu. Cari opportunity aja, cari kesempatan. Begitu dia lihat udah enggak menguntungkan versi mereka, kita dijauhi. Gitu ya. Terus kita merasa bertepuk sebelah tangan gitu loh. Bertepuk sebelah tangan. Kita udah bantu, tapi mereka gak bantu kita. Benar gak sih? Gitu ya. Sadar gak kita jamaah sekalian yang Allah muliakan? Semoga Allah kasih taufik ya. Sikap mereka seperti itu pun bantuan kepada kita. Tadi kata sana syuddu adudaka. Kita akan kuatkan, tetapkan support, bantu Anda. Sikap mereka seperti itu, sikap gak bagus ya. Tapi itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Lalu ada orang baik, ada orang buruk. Ada teman yang setia, ada teman yang oportunis. Nah, orang-orang yang oportunis itu, yang dekat sama kita kalau ada maunya doang, ada untungnya doang, sikap mereka yang tidak terpuji dan tidak benar, sekali lagi ya. Namun mengandung hikmah bagi kita kalau kita mau melihat angle yang lain, hadirin. Dan apa itu sikap mereka yang gak bagus? Sekali lagi saya ulang-ulang, yang gak bagus jangan ditiru. Jadi bagus dong gue oportunis sama lo gitu, enggak, ini gak bagus. Tapi Allah ini kan ahkamul hakimin ya. Allah itu maha baik, maha berilmu, maha sempurna gitu loh. Sampai-sampai sikap yang gak baik begitu, kalau kita tepat dalam melihat, tepat dalam bersikap karena dikasih taufik sama Allah, makanya selalu minta taufik hadirin, itu membantu kita menjadi orang yang ikhlas. Nah, itu membantu kita jadi orang yang ikhlas, membantu kita jadi orang yang lebih matang, membantu kita menjadi orang yang kalau bantu gak ngarep pamrih karena udah sering dikecewain. Nah itu, tapi bukan baper, enggak. Lo kok gak baper sih, dia kan manfaat. Mas bro, hidup ya ini, kita ini kalau nolong terus ikhlas. Dan saya ini udah pengalaman digituin. Kalau dia memang ini, dia ini orang ke 89 yang gituin saya. Hah, 89? Iya. Awal-awal memang aku baper. Tapi setelah berjalan, setelah dimanfaatin quote and quote ya, hanya dekat ketika ada gunanya aja sama orang ke-15, ke-16, mulai tenang aja tuh hati itu. Dan bahkan mulai sadar bahwa sebenarnya kan saya diuntungkan juga gitu. Saya dapat pahala. Dia enggak dapat pahala. Saya bisa latihan keikhlasan. Karena latihan keikhlasan enggak bisa hanya dengar kajian tuh enggak bisa. Sebatas dengar kajian tuh enggak bisa. Kajian harus dipraktekin, harus ngadepin yang begitu-begitu. Gitu jemaah sekalian. Jadi lagi-lagi ini menjelaskan keterangan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Khaldun dan lain-lain. Emang kita gak bisa jadi orang baik itu sendirian, gak bisa. Harus ada orang. Gitu hadirin. Harus ada orang. Jadi kan dari penanya juga mengatakan di akhir pertanyaannya tuh, hadirin sekalian. Jadi saya jadi merasa lebih baik tidak naif dalam membantu orang. Nah ini kan bagus, tidak naif dalam membantu orang. Gitu. Tapi yang perlu diluruskan, dan lebih baik bekerja sendiri dengan meminta pertolongan. Nah lebih baik bekerja sendiri ini nggak bisa mutlak. Gitu lah. Contoh sholat berjamaah, gimana ngerjain sendiri? Gitu. Sholat Jumat gimana ngerjain sendiri? Gue kecewa sama orang-orang satu komplek ini, semuanya pamrih kalau nolong. Udah besok sholat Jumat sendirian aja di rumah, kan gak mungkin hadir. Namanya juga sholat Jumat harus bareng orang lain. Gitu. Harus bareng orang lain. Udah saya mau sholat berjamaah sendiri aja. Ah ini tambah bingung lagi. Ini perlu diruqyah. Masa sholat berjamaah sendirian? Gimana coba? Aduh. Ini gak jelas. Ini kayak ada orang nanya gini, Pak Ustadz aku mau tanya, mohon maaf kalau pertanyaan aku dasar Pak Ustadz. Mohon maaf sholat Jumat itu di hari apa Pak Ustadz? Nah ini kan sholat Jumat di hari apa? Ini repot. Kok sholat Jumat di hari apa? Jadi gak bisa kita sendirian aja secara mutlak tentu saja, makanya perlu diperinci. Jadi tetap bantuan, tetap ta'awun lah gitu. Tapi jangan ngarep orang, jangan ngarep orang tuh berbuat baik sama kita. Jangan berharap orang itu hadir pada saat kita butuh sebagaimana kita hadir pada saat dia butuh. Itu gak bagus. Kecuali kalau kita seorang pendidik ya, kita guru dan kita ingin apa namanya, kita ingin ajarkan murid-murid kita atau anak-anak kita, kita punya anak, untuk punya perasaan balas budi, hutang budi, gimana ngebalas kebaikan orang, itu boleh kita sampaikan atau kita didik mereka, kita edukasi. Tapi kalau ini real life, artinya kehidupan real, enggak gitu. Bahkan ketika kita mendidik anak kita untuk tahu berterima kasih, punya hutang budi, balas budi dan seterusnya, di waktu yang sama kita nggak berharap anak kita balas budi sama kita. Kita tuh mendidik mereka karena Allah. Tapi kita pernah, nah kamu harus berbakti, simple aja. Kan ya orang tua nih. Pertanyaan saya, orang tua tuh wajib mendidik anak apa enggak? Ya, gimana? Oke. wajib mendidik anak untuk jadi orang bertakwa. Ya. Sepakat nggak salah satu unsur takwa itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berarti orang tua wajib mendidik anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Tapi ketika orang tua mendidik anaknya untuk berbakti kepada orang tua, itu bukan dalam rangka pamrih kepada tuh anak. Tapi itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap orang tua, dan Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Gitu, jelas gak? Jadi, kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita wajib didik anak kita, murid kita, anak didik kita untuk punya mental berbakti, berkhidmat, utang budi, balas budi, punya harus balas jasa dan seterusnya. Tapi pada saat kita lakukan itu, jangan pernah berharap dibalas sama mereka. Enggak. Itu poinnya. Tipis-tipis ya, tapi memang begitulah. Semoga Allah kasih taufik. Makanya jamaah sekalian, nikmat pemahaman itu mahal. Nikmat pemahaman itu mahalnya minta ampun. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam I'lam, salah satu nikmat yang paling berharga di dunia itu nikmat pemahaman yang benar. Nikmat sudut pandang, nikmat bagaimana kemampuan melihat sesuatu, bagaimana melihat angle yang positif. Wah, itu mahal banget. Orang tuh bisa gila, bisa stres, bisa bipolar atau bisa bunuh diri, itu bukan karena masalahnya, tapi salah dalam melihat, salah dalam memahami dan seterusnya. Makanya minta pertolonganlah kepada Allah, minta taufiklah kepada Allah untuk masalah ini. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.